واسع أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. أخواني في الدين أعزاني وعزكم الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita dari membaca kitab Al-Arba'un Hadithan Fi Fadli La Ilaha Illallah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Marzuq Ibn Muhammad Ad-Da'jani Hafizahullah Ta'ala. Kita lanjutkan hadis yang ke-27 yaitu bab Annaha Sababun Lishafa'atin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu bab yang menjelaskan bahwasannya La Ilaha Illallah ini adalah merupakan sebab seseorang mendapatkan syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hadithu Sabi' Wal-Ashrun, hadith yang ke-27 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. dari أبو هريرة رضي الله تعالى عنه dari النبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: As'adun nasi bi syafa'ati, orang yang paling bahagia, manusia yang paling bahagia dengan syafa'atku adalah man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, secara ikhlas dari hatinya atau nafsihi, ataukah jiwanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ikhwani fiddin, a'azani wa'azakumullah, kita akan menggali beberapa faedah dari hadis tersebut. Dalal hadis ala fawaid, hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Di antaranya yang pertama adalah fadlu la ilaha illallah, tentang keutamaan la ilaha illallah. Ini jelas ya, karena kitab ini adalah kitab yang membahas tentang keutamaan la ilaha illallah. Maka di sini faedah yang paling utama di sini yang menjadi pembahasan kita di sini adalah tentang keutamaan la ilaha illallah. Apa keutamanya? Ya. Yaitu beliau menyatakan, Asy-Syaikh mengatakan, wa anna man qalaha yahadza bi syafa'ati an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaum al-qiyamah. Bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia akan mendapatkan bagian dari syafaatku. Dia akan mendapatkan bagian dari syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah kelak. Maka di sini keutamaan yang sangat mulia yang mana tentunya setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, dalam keadaan ikhlas dari hatinya, maka dia masih ada harapan untuk mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia mungkin melakukan perbuatan dosa. Ya, meskipun nanti dia dimasukkan dalam neraka terlebih dahulu. Akan tetapi kalau dia pernah mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas dari hatinya, maka dia akan dapatkan bagian dari syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah kelak. Kemudian yang kedua, minha itsbatu syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dalam hadis ini terdapat penetapan tentang syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang harus kita imani. Karena ini termasuk dari rukun iman yang kelima, termasuk dari kandungan rukun iman yang kelima, yaitu beriman dengan yaumul akhir. Maka di sana di antara kandungannya adalah beriman dengan apa saja yang terjadi setelah kematian. Di antaranya adalah ada alam barzakh, ada nikmat kubur, ada juga adab kubur, ada fitnah kubur, dan juga nanti ada as-sirat, ada juga al-mahsyar, ada juga yang dinamakan dengan syafaat, ada yang dinamakan dengan al-haud, yaitu telaga. Ini semuanya termasuk kandungan dari beriman dengan yaumul akhir, karena hari yang akhir. Ya, maka di sini termasuk di antara keimanan yang harus kita imani, yang harus kita yakini, yaitu kita mengimani bahwasanya syafaat dari Nabi SAW itu benar-benar ada. Dan perlu kita ketahui bahwasanya syafaat itu ada dua macam. Jadi yang pertama adalah syafaat yang khas, yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaatul uzma, syafaat yang agung. Pada hari kiamat kelak, dalam sebuah hadis diceritakan, disebutkan bahwasanya seluruh manusia, seluruh anak Adam, mereka seluruhnya berbondong-bondong menuju ke Nabi Adam alaihissalam karena dianggap beliaulah bapaknya manusia. Mereka berbondong-bondong dalam keadaan berharap bahwasanya Nabi Adam ini bisa memberikan syafaat kepada mereka di yaumul qiyamah nanti. Tapi ternyata Nabi Adam pun meminta uzur. Meminta uzur bahwasanya dia tidak berhak untuk memberikan syafaat yang agung ini. Kemudian setelah itu, masih disebutkan dalam hadis tadi, kemudian manusia ini berbondong-bondong datang kepada Nabi Nuh AS sebagai Rasul yang pertama. Ini dalil yang menunjukkan Rasul yang pertama. Karena di hadis itu disebutkan yaitu Rasul yang pertama itu Nuh AS. Datang kepada beliau, ternyata beliau pun meminta uzur, tidak bisa memberikan syafaat. Dan seterusnya kepada para nabi yang ada, di antaranya adalah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan seterusnya. Sampai kemudian terakhir Nabi Muhammad AS. Maka beliau pun menganggap inilah memang hakku. Ini yang dimaksud dengan syafaatul uzma, syafaat yang hanya dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syafaat yang khas, yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di antara contoh syafaat yang khas khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaatnya beliau kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Sudah kita berlalu pembahasannya, bahwasanya Abu Thalib telah mati dalam keadaan kafir. Yang harusnya seorang yang kafir ini berada di dalam api neraka yang paling dalam, di keraknya api neraka. Akan tetapi karena syafaatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau diangkat termasuk azab yang paling ringan, di neraka yang paling ringan. Akan tetapi perhatikan, meskipun ringan, ketika menginjak baranya saja otaknya sudah mendidih. Ini yang paling ringannya neraka, yaitu yang diberikan kepada Abu Thalib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syafaat dari Nabi karena beliau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau memang mau diberikan hukuman, maka hukuman yang paling ringan, maka diberikanlah. Ini syafaat khusus untuk Nabi SAW dan tidak diberikan kepada yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah syafaat yang am, yang umum. Baik itu untuk Nabi SAW dan juga yang lainnya. Ya. Karena di dalam hadis disebutkan bahwasanya malaikat juga bisa memberikan syafaat, tapi syafaat yang umum. Demikian pula dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwasanya orang-orang yang mati di medan jihad, yaitu fi sabilillah, mati syahid, maka mereka juga akan bisa memberikan syafaat kepada 40 keluarganya. Maka disini syafaat yang umum tidak dimiliki oleh Rasul saja, tapi ini tentunya ada syaratnya, ya. Ada syarat syafaat yang umum ini ada syaratnya. Tidak semua orang bisa memberikan syafaat, tapi orang-orang yang tertentu saja. Yang di sana ada nas yang disebutkan oleh Al-Quran atau Al-Hadis yang menunjukkan bahwasanya ada orang-orang yang bisa memberikan syafaat di hari kiamat kelak. Di antaranya tadi adalah orang yang mati syahid, maka dia akan bisa memberikan syafaat kepada 40 keluarganya. Ini tentunya ada syaratnya. Tidak asal-asalan saja memilih sifulan dapat syafaat dari saya, tidak. Tapi di sana ada syarat. Ada dua syarat yang para ulama jelaskan dari syafaat ini. Yaitu syarat yang pertama, adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Baik izin kepada orang yang memberikan syafaat ataukah izin kepada orang yang disyafaati. Orang yang diberikan syafaat. Ini semuanya ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni." Dan tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Di surat Al-Baqarah ayat yang ke-255, ayat kursi ya, di akhir ayat kursi. Maka di sini dalil yang menunjukkan bahwasannya di antara syarat syafaat, yaitu syafaat yang umum tentunya di sini, maka di sana ada izin dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memberikan syafaat ataukah orang yang menerima syafaat. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, selain adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka syafaat ini juga ya ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala minasy-syafi' wal masyfu'. Dari orang yang memberikan syafaat dan juga orang yang disyafaati. Selain izin juga harus ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil yang menunjukkan syarat yang kedua ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anbiya ayat yang ke-28. Ya. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِمْ مُشْفِقُونَ. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى. Dan tidak ada ya, dan mereka tidaklah bisa memberikan syafaat atau tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-28. Ini tentang syarat syafaat, dua macam syafaat dan juga dua macam syarat dari syafaat tersebut. Ini faedah yang kedua dari hadis tersebut. Kemudian wa minha ats-tsalits, faedah ats-tsalitsah. Wa minha dzikru as'adin nas biha wa huwa man kana mu'minan mukhlishan. Di sini terdapat penyebutan tentang orang yang manusia yang paling bahagia. Manusia yang paling bahagia dengan syafaatnya. Wa huwa man kana mu'minan mukhlishan, dan dia adalah orang yang beriman dan juga ikhlas dalam keimanannya. Maka di sini di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya la ilaha illallah itu memiliki syarat. 7 syarat yang sering kita sebutkan, dan bahkan kemarin sudah ada yang membawa hadiahnya. Ya, tidak ada. 7 syarat yang disebutkan tentang syarat la ilaha illallah, di antaranya adalah ikhlas. Ikhlas, maka di sini di antara dalilnya adalah hadis ini. Syarat bahwasanya dalil itu ada ikhlasnya, ya, ada juga as-sidqu, ya, ada juga al-ilmu. Ya. Pertama adalah ilmu dulu. Karena ilmu ini dengan ilmu ini akan menafikan kejahilan. Syarat yang kedua adalah al-yaqin. Dengan al-yaqin ini akan menafikan asyak, keraguan-raguan. Yang ketiga adalah al-qabul. Dengan al-qabul itu akan menafikan ar-rad. Dengan menerima maka dia tidak akan menolak. Kemudian yang keempat adalah al-inqiyad. Ya. Al-inqiyad. Ya. Ini menafikan litark. Ya. Kemudian yang kelima adalah al-ikhlas. Ini akan menafikan asyirk. Ya. Al-munafi lisyirk. Yang keenam adalah as-sidqu al-munafi lil-kadzib. Kemudian as-sabi' yaitu al-mahabbah. Ya. Al-mahabbah. Nah, ini 7 syarat dari la ilaha illallah. Di antara dalil yang menunjukkan syaratnya adalah ikhlas adalah dalil yang kita sebutkan ini. Itu adalah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya syarat la ilaha illallah itu adalah ikhlas. Kemudian yang keempat, ar-rabi'ah. Al-faidatu rabi'atu wa minha bayanu anna man laysa min ahli la ilaha illallah لا تنفعه شفاعة الشافعين. Di sini terdapat penjelasan bahwasanya orang yang bukan termasuk ahli la ilaha illallah, orang yang bukan muslim, bukan orang yang bertauhid, ya, maka syafaatnya, orang-orang yang memberikan syafaat tidak akan bermanfaat baginya. La tanfa'uhu syafa'atu syafi'in. Di sini syafa'atu, di sini marfu' karena dia sebagai fa'il dari tanfa'u. Ya. La tanfa'uhu syafa'atu syafi'in. Ya. Maka syafaatnya, orang-orang yang bisa memberikan syafaat tidak akan bermanfaat bagi dia. Yaitu bagi orang-orang yang kafir, bagi orang yang bukan ahli tauhid, bagi orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Muddatsir ayat yang ke-48. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Maka tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Ini dalil yang menunjukkan bahwasannya orang yang bukan ahli tauhid, orang yang bukan muslim, orang-orang kafir, maka meskipun ada orang yang mau memberikan syafaat, tidak bisa bermanfaat. Meskipun keluarganya itu seluruhnya dari bapaknya, ibunya, anaknya misalkan, seluruhnya mati syahid. Tapi kalau ternyata orang ini kafir, mereka seluruhnya tidak akan bisa memberikan syafaat. Meskipun 100 orang yang minta syafaat tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaatnya tersebut. Idanya, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Surat Al-Muddatsir ayat yang ke-48. Nah, ini faedah yang keempat dari hadis tersebut. Kemudian yang kelima, al-qamis wa minha ahammiyatul ikhlas fi qawli hadhihi al-kalimah. Pentingnya ikhlas dalam mengucapkan kalimatul tauhid ini. Yaitu la ilaha illallah. Maka di sini mungkin yang perlu kita tekankan di sini tentang ikhlas itu apa. Sering kita dengar ikhlas, ikhlas, ikhlas. Tapi jangan sampai kita salah tafsirkan, jangan sampai kita salah artikan. Karena ada sebagian dai mubaligh yang mereka itu menafsirkan ikhlas dengan semuanya sendiri. Menafsirkan ikhlas dikiaskan dengan orang yang buang hajat. Walaikum billah. Padahal ikhlas adalah amal yang sangat mulia. Tapi ternyata dikiaskan dengan orang yang buang hajat. Ikhlas itu kalau orang buang hajat, dia merasa lega ketika sudah keluar. Ini kan suatu perumpamaan yang sangat hina, nista. Kenapa ikhlas amalan yang sangat mulia? Amalan yang menentukan diterima atau tidaknya suatu amalan diibaratkan dengan buang hajat. Ini kan jelas suatu penghinaan dengan ikhlas itu sendiri. Maka di sini tentunya kita harus tahu apa itu ikhlas. Ikhlas itu para ulama rahimahumullahu ta'ala jami'an, mereka menjelaskan tentang definisi ikhlas. Di antara mereka menyatakan ifradullahi azza wa jalla bil qasdi fi ta'at. Ini ikhlas. Ifradullahi azza wa jalla bil qasdi fi ta'at. Mengesakan Allah azza wa jalla dengan qasd, yaitu dengan tujuan, dengan niatan dalam melakukan ketaatan-ketaatan. Ini sebagian ulama menyatakan dengan ikhlas. Di antara mereka juga ada yang menyatakan ikhlas itu nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nawar ilal khaliq. Ya. Ikhlas itu adalah melupakan penglihatan makhluk. Tidak ingin dilihat oleh orang. Bidawamin nawari ilal khaliq. Dengan terus menerus memperhatikan kepada al khaliq. Inilah ikhlas. Yaitu melupakan penglihatan makhluk, dilihat ataukah tidak, dia tetap melakukan amalan ibadah. Didengar ataukah tidak, dia tetap melakukan amalan ibadah. Dipuji ataukah tidak, dia tetap melakukan amalan ibadah. Ini nisyanu ra'yatil khalqi, melupakan penglihatan makhluk bidawamin nazari ilal khaliq, dengan terus menerus memperhatikan kepada al khaliq. Ini ikhlas. Ya. Di antara mereka juga menyatakan ikhlas itu adalah tajridu qasdi taqarrubi ila Allah an jami'i syawa'ib. Memurnikan tujuan, memurnikan maksud dalam bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh syawa'ib. Dari seluruh kotoran-kotoran, dari seluruh noda-noda yang bisa merusak akan ya tujuannya tersebut. Maksudnya tersebut, qasdnya tersebut. Ini definisi ikhlas yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala jami'an. Dan ikhlas ini adalah amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Demikian pula dalam hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang kelima. Allah menyatakan, "Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu ad-din." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar supaya mereka itu beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Al-Bayyinah ayat yang kelima. Ini dalil yang menunjukkan pentingnya ikhlas. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu tentang orang yang berjihad dengan memiliki tujuan mendapatkan balasan dunia. Orang yang berjihad mengharapkan ghanimah ataukah mengharapkan kedudukan dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la syai'a lahu, tidak ada sesuatu pun untuk dia, tidak ada pahala sedikit pun untuk dia. Kemudian selanjutnya beliau menyatakan, "Inna Allah 'azza wa jalla la yaqbalu min al-'amali illa ma kana lahu khalisan wa btigha bihi wajhahu." Sesungguhnya Allah 'azza wa jalla tidak akan menerima amalan-amalan kecuali orang yang melakukannya itu dalam keadaan ikhlas dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi riwayat Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i dan juga yang lainnya rahimahumullah taala jami'an. Ini dalil yang menunjukkan pentingnya ikhlas. Ya. Bahkan dengan ikhlas, dengan seseorang senantiasa berusaha untuk ikhlas, maka syaitan tidak akan mampu untuk menggodanya. Iblis laknatullah alaih menyerah untuk menggoda orang-orang yang ikhlas. Sebagaimana ikrarnya iblis, karena iblis itu sudah berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang sumpahnya mau menyesatkan manusia. Tapi ada perkecualiannya, siapa yang tidak akan disesatkan oleh iblis? Iblis sendiri menyatakan illa ibadaka minhumul mukhlasi. Kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang ikhlas, maka aku tidak akan bisa menyesatkan mereka. Maka punya ikhlas. Maka kita berusaha untuk ikhlas. Perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam. Allah berfirman dalam surat Shad ayat yang ke-71 sampai ayat yang ke-83. Allah menyatakan qala in qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin. Ingatlah ketika Rabbmu menyatakan kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Ya. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila sudah sempurna penciptaannya itu, wa nafakhtu fihi min ruhihi. Wa nafakhtu fihi min ruhi, kemudian aku akan tiupkan kepadanya ruh dari aku. Faqa'u lahu sajidin, maka mereka seluruhnya bersujud kepada Adam. Fasajada al-malaikatu kulluhum ajma'un, seluruh malaikat itu sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Di sini istisna yang munqati. Dalam istilah bahasa Arab ada istisna munqati, perkecualian yang terputus. Jadi iblis itu bukan termasuk malaikat, ini makhluk sendiri. Ya. Fasajada al-malaikatu kulluhum ajma'in illa iblis. Maka malaikat seluruhnya bersujud kecuali iblis. Ini istisna yang munqati, ya, tidak termasuk. Berbeda hanya dengan istisna yang muttasil. Ya, misalkan hadara at-tullabu illa Muhammadan. Ya. Seluruh murid hadir kecuali Muhammad, maka Muhammad termasuk dari murid. Ini istitsna yang muttasil, pengecualian yang bersambung. Tapi di sini istitsna adalah istitsna yang munqati. Karena menjelaskan istitsna yang munqati. Iblis bukan termasuk dari malaikat. Tapi iblis adalah makhluk tersendiri. Kecuali iblis. Istakbara wa kana minal kafirin, dan dia sombong, tidak mau bersujud, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Kemudian iblis menyatakan qala iblisu ma qala iblis, ya, qala ya iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta minal alim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk tidak mau bersujud dengan apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Astakbarta, apakah engkau termasuk orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa besar? Am kunta bil alin, ataukah engkau termasuk orang-orang yang tinggi? Maka iblis menyatakan, qala ana khairum minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Iblis menyatakan, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari nar, dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tin, dari tanah. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah menyatakan, maka keluarlah engkau dari jannah, dari syurga, dan engkau termasuk orang-orang yang terkutuk. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, dan sesungguhnya laknatku atasmu sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Inilah laknat dari Allah Subhanahu wa taala kepada iblis. Tapi iblis ternyata masih meminta ulur. Iblis menyatakan, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikanlah aku masa penangguhan, maksudnya berikanlah aku umur yang panjang sampai di hari kebangkitan nanti. Jadi iblis tidak akan mati. Karena inilah ya permintaan iblis ketika iblis diusir dari surga. Tapi yang lainnya, jin-jin yang lainnya bisa mati. Tapi kalau iblis tidak bisa mati. Karena Allah telah memberikan kepadanya masa penangguhan. Ketika iblis meminta, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Allah menyatakan, qala fa innaka minal munzirin. Ya, maka engkau termasuk orang yang diberikan masa penangguhan. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang telah ditentukan, yaitu hari kiamat. Kemudian iblis bersumpah, qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Iblis menyatakan, dan demi kemuliaanmu. Jadi kan iblis masih mengakui akan kemuliaan Allah dengan izzahnya engkau. Dan demi kemuliaanmu, maka la'ughwiyannahum ajma'in, aku benar-benar akan menyesatkan mereka anak Adam seluruhnya. Tapi ada perkecualinya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang ikhlas. Mereka dengan ikhlas, maka iblis tidak akan sanggup untuk menyesatkan manusia yang ikhlas. Maka penting ikhlas ini. Dan ikhlas ini, kalau kita mau jabarkan, mungkin sehari ini, kalau kita mau cari dalil-dalilnya dari Al-Quran maupun hadis, sangat banyaknya sekali yang menunjukkan akan keutamaan ikhlas. Maka tentunya ini amalnya sangat mulia. Maka jangan sampai sekali-kali kita memperumpamakan dengan perumpamaan yang jelek. Karena ini adalah salah satu syarat diterimanya amalan. Dan ikhlas ini merupakan konsekuensi dari kalimat tauhid. Setiap amal itu diterima dengan dua syarat ya. Yang pertama ikhlas, yang kedua adalah mutabah. Ikhlas ini merupakan konsekuensi dari syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, dan mutabah merupakan konsekuensi dari syahadat rasul, yaitu asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, maka dua-duanya tidak akan bisa dipisahkan. Amal itu harus ada ikhlasnya dan juga harus ada mutabahnya. Kalau cuma ikhlas, tidak mutabah, tidak akan diterima. Sebagai contoh, orang yang melakukan sholat dengan ikhlasnya, tapi tidak sesuai dengan petunjuknya Rasul. Sholat subuh yang harusnya 2 rakaat, dia tambah menjadi 10 rakaat. Maka meskipun ikhlas, tidak akan diterima. Ya. Sebaliknya, kalau tidak mutabah juga tidak akan diterima. Seorang yang amalannya itu sesuai dengan sholatnya, sesuai dengan contohnya Rasul. Bacaannya, gerakannya sesuai dengan contohnya Rasul. Tapi ketika tidak ikhlas, maka amalannya juga akan sia-sia, akan jatuh dalam perbuatan syirik. Adapun yang pertama tadi, jatuh dalam perbuatan bid'ah. Jadi syahadatnya tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana dua kalimat syahadat tidak akan bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ini hadis yang ke-27 dan juga faedah-faedah yang sudah kita sebutkan dari apa yang disebutkan oleh muallif di sini. Kita lanjutkan hadis yang ke-28. Bab tahrimi man qalaha bisidqin 'alan nar. Atau babun tahrimu man qalaha bisidqin 'alan nar. Atau bab tahrimi man qalaha bisidqin 'alan nar. Suatu bab yang menjelaskan haramnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan sidq, dengan jujur. Haramnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Dia diharamkan untuk masuk dalam neraka bagi mereka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dari hatinya. Al-hadith al-thamin wal-ishrun, hadith yang ke-28, an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa حرمه الله على النار رواه البخاري ومسلم. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada seorang pun yang bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, sidqan min qalbihi, dalam keadaan jujur diucapkan dari hatinya. Illa haramahullahu ala nar, kecuali Allah haramkan bagi dia an-nar, Allah haramkan bagi dia neraka. Jadi berkata Imam Bukhari, Imam Muslim rahimahumullahu taala. Ikhwan fi din, azani wa azakumullah. Kembali kita akan membaca dari faedah yang disebutkan oleh Al-Syekh hafizahullah taala dalam kitabnya ini. Beliau menyatakan dalil hadis ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faedah, terdapat padanya beberapa faedah. الفائده الاولى فهي مرتبه منها فضل لا اله الا الله وان من اتى بها كان ذلك سببا لنجاته من النار keutamaan la ilaha illallah, dan bahwasanya orang yang mendatangkan la ilaha illallah maka itu merupakan sebab selamatnya dari api neraka. Seorang yang mendatangkan la ilaha illallah, maksudnya mengucapkan la ilaha illallah, ya, maka dengan hal itu merupakan sebab selamatnya dari an-nar. Ini faedah yang pertama ya, sangat jelas ya di sini. Allah Rasulullah menyatakan illa harramahu Allah 'alan nar, kecuali Allah haramkan bagi dia an-nar. Wa minha, dan di antaranya adalah ya, ini faedah yang kedua itu, annahu muharramun 'alaihi dukhulaha aw al-khulud fiha, bahwasanya diharamkan atasnya masuknya dia ataukah kekalnya dia dalam neraka. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kalau dia sudah memenuhi syarat-syaratnya dan dia juga terbebas dari tuntutan-tuntutan dunia maupun tuntutan akhirat, maksudnya tuntutan dari manusia, ya, dia tidak ada kaitan hak-haknya manusia, maka dia akan masuk ya ke dalam surga dan dia tidak diharamkan dari neraka. Adapun bagi mereka orang yang masih memiliki dosa-dosa yang lainnya, maksudnya amalan kejelekannya lebih berat daripada amalan kebaikannya, maka dia bisa diselamatkan dari neraka, maksudnya dari kekalnya dia dalam neraka karena dia masih memiliki tauhid. Ini kemungkinan yang selanjutnya. Ataukah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosanya langsung masuk ke dalam surga, diharamkan masuk ke dalam neraka. Ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala semata. Tinggal Allah mau mengampuni ataukah tidak dosa-dosanya. Kalau Allah ampuni maka dia akan masuk dalam surga, tidak akan masuk dalam neraka. Tapi kalau tidak diampuni maka dia akan dihukum terlebih dahulu, nanti baru selanjutnya kalau dia sudah habis dosanya baru diangkat dan masuk ke dalam, tidak kekal dalam neraka tapi dia masuk dalam surga selanjutnya. Ya, maka di sini tetap di sana ada keutamaan la ilaha illallah. Bagi siapa yang pernah mengucapkannya jujur dari hatinya, maka suatu hari nanti dia pasti akan masuk ke dalam al-jannah. Kemudian aminha al-thalith, ya, al-faidah al-thalith itu aminha bayanu anna min syuruti la ilaha illallah as-sidqu al-munafi lil-kadhib falabudda an yakulaha musaddiqan biha qalbuhu fa'in qalaha bilisanihi walam yusaddiq biha qalbuhu kana munafiqan kadhiban. Di hadis ini terdapat penjelasan bahwasannya di antara syarat la ilaha illallah adalah as-sidqu, yaitu harus jujur diucapkan dari hatinya, yang mana dengan jujur tersebut, dengan jujur ini akan menafikan al-kadzib, akan menafikan pendustaan dari ucapannya tersebut. Falabudda an yaqulaha musaddiqan biha qalbuhu, maka mesti di sini harus mengucapkannya dalam keadaan jujur, ucapan tersebut jujur diucapkan dengan hatinya. فَإِنْ قَالَهَا بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُصَدِّقْ بِهَا قَلْبُهُ كَانَ مُنَافِقًا كَاذِبًا. Kalau ternyata orang ini hanyalah mengucapkan dengan lisannya sementara hatinya tidak membenarkan, maka dia termasuk orang yang munafik dan orang yang pendusta. Lisannya selalu komat-kamit la ilaha illallah, la ilaha illallah terus-menerus, tapi ternyata hatinya kosong. Bahkan ucapan yang tersebut dinafikan sendiri oleh perbuatannya. Dia masih datang ke kuburan untuk minta ke arwah-arwah yang ada di kuburan, ataukah datang ke gunung ini, gunung itu untuk meminta kekayaan, ataukah datang ke laut selatan untuk meminta perlindungan dari tsunami, ataukah yang lainnya. Maka meskipun la ilaha illallah 100.000 kali, 1.000.000 kali, tidak akan bermanfaat karena dia tidak diucapkan dari hatinya. Dan dia adalah orang yang munafik dan orang yang pendusta dengan ucapannya tersebut. Karena tidak jujur dari hatinya, cuma di lisan semata. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang keadaannya orang-orang munafik di surat Al-Baqarah ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin." Dan di antara manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimumin, dan sekali-kali mereka itu bukanlah orang yang beriman. Inilah orang-orang munafik. Mulutnya mengucapkan aku beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi ternyata mereka sendiri bukanlah orang yang beriman. Mulutnya mengucapkan la ilaha illallah, tapi ternyata hatinya sendiri tidak tahu apa itu la ilaha illallah, tidak mau membenarkan apa itu la ilaha illallah. Makanya itulah orang-orang munafik. Mereka mengucapkan beriman dengan lisannya kepada Allah dan hari akhir, tapi ternyata mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Maka Allah menyatakan yukhadi'una Allah wallazina amanu. Mereka itu telah menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Ya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Padahal mereka itu tidaklah menipu kecuali kepada diri mereka sendiri, dan mereka tidak merasakan. Ya. Fi qulubihim maradun. Di hati-hati mereka terdapat penyakit. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang hatinya berpenyakit. Fazadahumullahu marada. Maka Allah tambahkan kepada mereka penyakitnya tersebut. Walahum adabun alim. Bagi mereka ada adab yang sangat menyakitkan. Bima kanu yakzibun. Disebabkan karena kedustaannya mereka. Disebabkan karena apa yang dahulu mereka dustakan. Yaitu, ya ucapannya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Wa minha kashfu khata'il maghrurin alladzina yadhunnuna mujarradan nutqi bihi yakfi min ghairi sidqin biha. Maka di sini, dari ayat ini dan dari penjelasan ini juga, kita akan bisa menyingkap, akan bisa membongkar kesalahannya orang-orang yang suka menipu, orang-orang yang tertipu. Ya. Yang mana mereka itu alladzina yadhunnun, orang-orang yang mengira mujarradan nutqi bihi yakfi, cuman sekedar mengucapkan itu sudah cukup. Min ghairi sidqin biha, dengan tanpa membenarkan dengan hatinya. Maka ini jelas orang-orang yang tertipu. Ya, tertipu dengan ya dengan prasangka-prasangkanya mereka. Padahal tidak cukup. Tidak cukup seorang cuma sekedar mengucapkannya, tapi harus memenuhi syarat yang 7 telah kita sebutkan tadi. Di antaranya adalah as-sidqu. Sebelumnya sudah disebutkan ada al-ikhlas. Dengan ikhlas ini akan menafikan kesyirikan. Dengan as-sidqu ini akan menafikan kedustaan. Demikian pula al-ilmu. Ada juga al-anqiyah dan seterusnya dari syarat-syarat la ilallah yang harus kita penuhi dalam mengucapkannya. Dengan ini selesai pembahasan dari hadis yang ke-28. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini hadisnya penjelasannya sangat pendek, jadi kita lanjutkan terus ya, supaya lebih cepat selesai nanti kan di kitab lagi. Nah, babun minhu, bab darinya, maksudnya dari bahwasannya la ilaha illallah itu, orang yang mengucapkan itu diharamkan ya dari an-nar. Bab yang menjelaskan bahwasanya la ilaha illallah ini minhu, ini masih ke pembahasan yang selanjutnya darinya, maksudnya dari bab yang sebelumnya pembahasannya sama, masih pembahasan tentang bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah diharamkan dari an-nar. Al-hadithu tasi' wal-ashrun, hadith yang ke-29. An-Utban, ini Utban ibn Malik ibn Amr ibn Ajlan al-Ansari wa huwa min Bani Salim ibn Auf sahabi mata fi khilafati Muawiyah. Yaitu Utban ibn Malik, namanya adalah Utban bin Malik ibn Amr ibn Ajlan al-Ansari, dan dia termasuk dari kalangan Bani Salim ibn Auf, dan dia adalah seorang sahabat yang meninggal pada masa pemerintahannya Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. عن عتبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. رواه البخاري ومسلم ولفظه للبخاري. Dari Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yuwafi 'abdun yawm al-qiyamati." Sekali-kali tidak ada balasan bagi seorang hamba di hari kiamat nanti, yaqulu la ilaha illallah, yang mengucapkan la ilaha illallah, yabtaghi biha wajh Allah. Yang mana dengan ucapannya tersebut berharap wajah Allah. Kecuali Allah haramkan baginya an-nar. Tidak ada balasan yang lebih pantas bagi orang ini kecuali Allah haramkan bagi dia an-nar. Ya. Tidak ada balasan yang pantas bagi seorang hamba di hari kiamat nanti yang mengucapkan la ilaha illallah dengan berharap wajah Allah kecuali Allah haramkan bagi dia an-nar. Tidak akan masuk dalam an-nar. Jadi saya dari Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah taala, dan lafaz hadis ini adalah hadis milik Imam Bukhari radhiyallahu rahimahullah taala. Khana fi din azani wa zakumullah, kita kembali akan menggali beberapa pelajaran yang penting dari hadis ini, faedah yang penting dari hadis ini. Mualif menyatakan dal hadis ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Minha fadlu man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi kama jaa fi ba'd ar-riwayat khalisan min qalbihi ghaira syakin fiha bisidqin wa yaqin. Faedah yang pertama tentang keutamaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, dalam keadaan ikhlas dari hatinya. Sebagaimana datang dalam sebagian riwayat dikatakan khalisan min qalbihi, dalam keadaan ikhlas dari hatinya, ghaira syakin, dengan tanpa meragukan, fiha bisidqin wa yaqin, dengan tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya, seraya jujur dan juga yakin. Ini dalil-dalil yang menunjukkan syarat-syarat la ilaha illallah. Di sini harus ada yakin, harus juga ada sidqun, harus juga ada khalis, harus juga ada yang lain dari syarat yang telah kita sebutkan. Maka di sini tentunya pentingnya ikhlas, kembali lagi pentingnya ikhlas dalam mengucapkan kalimatut tauhid la ilaha illallah. Maka dengannya seseorang itu akan diharamkan dari an-nar. Kemudian wa minha kashfu khata'il maghrurin wa man ya'taqidu anna mujarrad an-nutq biha min ghairi ikhlasin wa 'ilmin bi ma'naha yakfi. Di sini juga terdapat ya pembongkaran, penyingkapan kesalahan orang-orang yang tertipu, yaitu orang yang meyakini bahwasanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah dengan tanpa ikhlas dan juga dengan tanpa ilmu, dengan tanpa mengetahui makna-maknanya, ini sudah cukup. Ini jelas kesalahannya mereka. Maka dengan ini, dengan hadis ini akan bisa membantah mereka, menyingkap akan kesalahannya mereka, orang-orang yang cuman menyatakan cukup dengan lisannya. Padahal di sana ada syarat yang harus dipenuhi dalam mengucapkan la ilaha illallah dari 7 syarat yang telah kita sebutkan tadi. Maka di sini ucapan saya tidak cukup, tapi harus ada syarat yang lainnya. Wa minha zikru tahrimin nar ala ahli tauhid imma hurmata dukhulihim fiha ibtida'an aw hurmata khuludihim fiha in kana 'alaihim dhunub istawjibu biha al-'adab. Faedah ketiga di sini tentang penyebutan pengharaman dari neraka atas ahlu tauhid. Orang-orang yang bertauhid maka akan diharamkan dari an-nar. Di sini pengharaman di sini bisa jadi pengharaman masuknya ke dalam neraka, masuknya mereka ke dalam neraka pada awal dari ya awal dari kejadiannya, maksudnya awal dari awalnya tidak pernah masuk dalam neraka, bisa jadi demikian. Tidak pernah masuk neraka, haram yang masuk neraka dari sejak awalnya. Ataukah bisa jadi kemungkinan yang lain adalah pengharaman dia kekal dari neraka. Ya, kalau dia memiliki dosa-dosa yang menyebabkan untuk diazab, maka diazab terlebih dahulu, maka setelah azabnya selesai, setelah dosa-dosanya selesai habis, baru diharamkan dari kekal dalam neraka. Dia dikeluarkan dari neraka kemudian masuk ke dalam al-jannah. Di sini ada dua kemungkinan ya. Pengharaman di sini ada dua kemungkinan. Bisa jadi pengharaman ya, dari masuk pada awal kalinya ataukah bisa jadi pengharaman dari kekal dalam neraka, sehingga nanti di suatu ketika nanti akan keluar dari an-nar kemudian masuk ke dalam al-jannah. Nah, kita baca satu hadis lagi biar pas hadis 30. Babun minhu, bab di antara keutamaan la ilaha illallah, yaitu pengharaman dari an-nar bagi orang yang mengucapkannya dengan sidqin, dengan jujur. Al-hadith salatun, hadith yang ke-30. An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sami'a mu'adhdhinan yaqulu ashhadu an la ilaha illallah faqala sallallahu alaihi wasallam kharajta minan nar. Rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwa sayyid Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara muadzin yang mengucapkan ashhadu an la ilaha illallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kharijta minan nar, engkau telah keluar dari an-nar. Jadi dari Imam Muslim rahimahullah. Maka di sini hadis ini memiliki beberapa faedah. Disebutkan oleh muallif di sini ada 3 faedah. Di antara yang pertama minha fadlul adzan, tentang keutamaan adzan. Maka tentunya di sini ya. Di sini ya terdapat padanya keutamaan adzan. Ya, fadlul adzan. Kama jaa fil hadis, sebagaimana telah datang sebuah hadis dalam sebuah hadis tentang keutamaan adzan yang lainnya. Rasulullah menyatakan al muadzinun atwalun nasi a'naqan yaumil qiyamah. Rawahu Muslim. Para muadzin itu adalah orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat kelak. Ini tentunya di sini merupakan suatu keutamaan ya. Bukan suatu penghinaan, bukan suatu kesengsaraan. Ya, karena tentunya ketika di akhirat nanti, di yaumul qiyamah nanti, orang yang memiliki leher yang panjang maka dia akan lebih terlihat di seluruh para makhluk bahwasanya dia itu adalah orang yang selama di dunia itu dia adalah tukang azan. Maka akan dikenal. Sehingga dengan dikenalnya maka mereka seluruhnya yang melihatnya itu akan mendoakan kebaikan untuknya. Ini kemungkinan yang pertama. Demikian pula ketika manusia di padang mahsyar, ketika manusia banyak yang tenggelam dengan keringat-keringatnya mereka. Ya, ada yang tenggelam, ada yang keringatnya itu sampai di apa namanya? Sampai di mata kaki, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke pinggung, pinggang. Ada juga sampai tenggelam dengan keringatnya. Maka orang yang muadzin ini karena lehernya panjang dia tidak tenggelam. Maka ini keutamaan dari muadzin. Jadi bukan suatu penghinaan. Tapi ini keutamaan yang sangat mulia bagi muadzin. Bahkan di hadis yang lain disebutkan tentang keutamaan yang lain. Ya, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan muadzin. Mereka muadzin itu Rasulullah menyatakan yughfarul muadzin muntaha adzanihi. Akan diampuni bagi para muadzin orang yang azan ini sejauh azannya. Ya. Semakin jauh azannya terdengar, maka akan semakin banyak ampunan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada muadzin itu. Maka di sini sunnah bagi seorang muadzin untuk ketika azan itu dengan suara yang keras. Ya, ini sunnahnya demikian. Maka semakin kerasnya, semakin jauhnya suaranya, ya, maka akan semakin banyak ya dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfaru lahu kullu ratbin wa yabisin sami'ahu. Dan seluruh yang mendengarnya, baik benda yang basah maupun benda yang kering, yang mendengar adanya dia akan memintakan ampun untuk muadzin ini. Ini hadis dari Imam Muhammad rahimahullah taala dalam hadis yang mana Imam Al-Albani rahimahullah taala menyebutkan dalam kitab yang sahih Targhib wa Tarhib hadis nomor 226. Ini keutamaan muadzin. Di hadis yang lain dari hadis ya Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah juga menyebutkan akan keutamaan orang yang beradzan, para muadzin. Rasulullah menyatakan inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala safil muqaddami wal muadzinu yughfaru lahu madda sawtihi wa bisidqihi man sami'ahu min rabbin wa yabisin wa lahu ajru man salla ma'ahu. Ini keutamaan dari muadzin yang lainnya. Rasulullah menyatakan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya akan bersalawat untuk ya saf yang pertama, untuk orang-orang yang berada di saf yang pertama. Wal muadzinu yughfaru lahu madda sautihi, dan para muadzin ini akan diampuni bagi dia sejauh suaranya. Ya. Semakin jauh suaranya terdengar, akan semakin jauh pula, akan semakin banyak pula ampunan yang akan dia dapatkan. Dan juga bisidqihi man sami'ahu, dan juga dengan benarnya orang yang mendengarkannya, maka dia juga akan mendapatkan ampunan. Ya, mikrobin wayabisin, dari benda yang kering maupun benda yang basah, seluruhnya akan memintakan ampun untuk muadzin. Ya. Walau ajru man shalla ma'ahu, dan bagi dia ada pahala orang yang salat bersamanya. Karena tentunya dengan azannya muadzin, orang tahu, oh, ini waktu salat. Dia akan pergi, maka muadzinnya akan mendapatkan pahala dari orang yang datang. Semakin banyak yang datang, semakin banyak pula pahala yang dia dapatkan. Ini kutam muadzin disebutkan oleh Imam Muhammad dalam hadisnya. Demikian pula Imam Al-Bani rahimahullah yang menyatakan sahih hadis ini dalam kitabnya Sahih Targhib wa Tarhib, hadis nomor yang ke-228. Ini keutamaan dari muadzin. Ya. Bukan cuma muadzinnya saja. Orang yang mendengarnya, kalau dia mau mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin, kemudian setelah itu membaca salawat, ataukah setelah itu membaca doa, itu Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma, dan seterusnya, ini juga ada keutamaannya. Sebutkan dalam hadis dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, ya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'u al-mu'adzin, wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba, wa bil-islami dina, wa bi-muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, ghafarallahu lahu fi dhanbihi, min dhanbihi. Barang siapa yang mengucapkan ketika mendengar muadzin berazan, yaitu ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian dia mengucapkan, orang ini mengucapkan asyhadu wa asyhadu anna wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, raditu billahi rabba wa bil islam dina wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, maka Rasulullah menyatakan ghafarallahu lahu min dzambihi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jadi dari Imam Muslim rahimahullah taala, Imam Tirmizi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah dan juga yang lainnya, rahimahumullahu ta'ala jami'an. Demikian juga disebut dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah menyatakan, man qala hina yisma'an nida' Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wassalatul qa'ima, ati Muhammadin alwasilatul al-qabila wab'athu maqamun mahmudin alladhi wa'adda hallat lahu syafa'ati yawm al-qiyamah. Rasulullah menyatakan, barang siapa yang mengucapkan ketika mendengar muadzin, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma, setelah adzan kemudian mengucapkan doa, ya Allah, Rabb seruan yang sempurna ini, rabba hadhihi da'wati tamma wassalatil qaimah, dan juga Rabb yang memiliki salat yang telah ditegakkan, ati Muhammadan alwasilatul fadilah, berikanlah kepada Muhammad alwasilah, itu wasilah dan juga keutamaan, wab'athu, dan bangkitkanlah beliau maqaman mahmudan alladhi wa'adda. Ya, bangkitkanlah beliau dalam keadaan memiliki kedudukan yang mulia yang mana engkau telah janjikan. Maka Rasul menyatakan halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, maka syafa'atku akan halal bagi dia di hari kiamat kelak. Jadi ya, dari Imam Al-Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah dan juga yang lainnya. Dan akhirnya dinyatakan sahih oleh Imam Al-Albani lebih tanya Irwa'ul Khalil fi takhrij min ahadits manaris sabil, hadits nomor yang ke-243. Ini keutamaan muadzin yang sangat banyak. Jadi demikian pula ketika seorang mendengar, sebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, Rasul menyatakan, "Idza sami'tum al-muadzin faqulu mithla ma yaqul." Apabila kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana diucapkan oleh muadzin. "Tsumma shalli 'alayya." Ya, kemudian setelah itu membaca salat kepadaku, Rasul menyatakan, ya, "Fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi ashran." Maka barang siapa yang mengucapkan salat untukku satu kali, maka Allah akan berikan kepadanya salawat, akan berikan kepadanya kebaikan 10 kali. Ini hadis dari Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan juga yang lainnya, rahimahullahu taala. Ini keutamaan muadzin. Dan juga orang yang mendengarkan azan ketika dia mau mengucapkannya sesuai dengan ucapannya muadzin. Ya, maka di sini tentunya, ya, hal ini dijadikan sebagai terghib, sebagai motivasi bagi kita untuk meraih pahala yang sangat banyak. Dari azannya saja sudah ada pahalanya. Dari mendengarnya ada pahalanya. Dari mengucapkan sesuai dengan ucapan yang mungkin ada pahalanya di sana. Mari sini hendaklah dijadikan sebagai terhid, yaitu dorongan, motivasi, anjuran untuk bisa melakukan amalan-amalan, untuk bisa berlomba-lomba dalam melakukan amalan-amalan. Kemudian yang kedua, وَمِنْهَا فَضْلُ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّهَا سَبَبٌ لِلنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ لِأَنَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُؤَذِّنِ خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ أي بِالتَّوْحِيدِ وَقَالِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Di sini terdapat keutamaan bagi orang yang mengucapkan La ilaha illallah, dan bahwasanya La ilaha illallah merupakan sebab selamatnya dari neraka. Karena sesungguhnya ucapan Nabi SAW kepada muadzin, kharijta minan nar, engkau telah keluar dari an-nar, maksudnya adalah aibit tauhid, yaitu keluar dari neraka karena sebab tauhid dan juga sebab ucapan La ilaha illallah. Tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wa minha ar-rukhsatu fil kalami atna al-adhan idza kana dhalika la yakhillu bi mutaba'ati al-muadzin. Di sini terdapat rukhsah, keringanan untuk berbicara ya atna al-adhan, di tengah-tengah adzan. Orang yang mendengarnya ataukah orang yang berazan, ini enggak masalah kalau mau berbicara karena ada keperluannya. Idza kana dhalika la yakhillu bi mutaba'ati al-muadzin, kalau hal itu dilakukan dengan tanpa merusak mutaba'atil muadzin, yaitu dengan tanpa merusak mengikuti muadzin. Ini faedah yang terakhir disebutkan oleh mu'alif di sini. Cuman ingin kita sebutkan lagi tentang masalah azan. Kalau azan itu dari sisi hukumnya itu memang ya masyru', karena di sana ada khilaf para ulama. Oleh karena itu pendapat yang paling pertengahan adalah yang masyru' disyariatkan. Ada yang menyatakan fardu kifayah, ada yang menyatakan fardu ain. Cuman di sini pendapat yang kurang kuat, yang lebih mendekati benar adalah fardu kifayah. Cuman para ulama untuk apa namanya, ada yang menyatakan sunnah muakkadah. Oleh karena itu para ulama lebih memilih masyru' disyariatkan, ya, disyariatkan untuk beradzan. Ya. Kemudian bagi mereka orang yang mendengarkan adzan, hukum asalnya itu wajib untuk mengikutinya. Ini asalnya berdasarkan hadis yang saya sebutkan tadi, ya, itu hadis dari Jabir bin Abdullah, ya. Atau hadis yang lain, hadis dari Abdullah bin Amr, idza sami'tul muadzin faqulu mithla ma yaqul, kan perintah. Kalau kalian mendengar muadzin berazan, maka ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Ini hukum asal perintah itu adalah wajib dalam usul fiqih. Ya, maka kalau ada perintah di sana, hukumnya asalnya itu wajib. Cuman hadis ini menggugurkan derajat wajib kepada derajat yang sunnah, atau paling tidak sunnah yang muakkadah. Jadi tidak wajib lagi, maka di sana ada keringanan. Ketika tidak mengikuti apa yang diucapkan muadzin, ya terlebih lagi kalau misalkan ada hajat, ada keperluan yang lain, mungkin dalam WC atau yang lainnya, ini kan enggak, bahkan enggak boleh mengucapkan, maka di sana ya tidak berdosa, tidak masuk orang yang berdosa ketika tidak mengikuti apa yang diucapkan muadzin. Maka di sini faedah yang terakhir di sini muallif menyebutkan rukhsah bagi orang yang berbicara ketika mendengarkan adzan, ya kalau selama dia tidak merusak apa yang dia dengarkan dari adzannya tersebut. Maka di sini derajat menjawab adzan itu menjadi sunnah yang muakkadah, ya bukan yang wajib. Karena hadis ini menggugurkan derajat yang tadi. Kalau itu wajib, tentunya tidak boleh berbicara apa-apa. Harus ikuti apa yang dikatakan oleh muadzin. Maka di sini akan memberatkan. Maka tentunya para ulama menyimpulkan bahwasanya hukum menjawab adzan itu adalah sunnah yang muakkadah, bukan sesuatu yang wajib. Cuman tentunya kalau kita sudah tahu keutamaannya tadi, ya, yaitu halat lahu syafa'ati, yaitu halal bagi orang yang mengucapkannya syafaatnya dari Nabi kita Muhammad SAW, demikian pula keutamaan yang lainnya akan diampuni dosa-dosanya, maka tentunya hal ini tidak sepantasnya bagi kita untuk menyia-nyiakan kesempatan yang sangat mulia. Ini beberapa hadis, 4 hadis yang sudah kita sampaikan dalam malam ini. Maka mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pembahasan dari 10 hadis yang terakhir dari kitab ini, karena sudah 30 hadis, tinggal 10 hadis lagi ya, 40. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keistiqomahan bisa menyelesaikan kitab ini. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya. Akhirnya itu cukup dengan masyarakat khutbah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Syukran sangat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih untuk banyak kesempatan dari sana saya ini.